بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله، sebagaimana antum ketahui bersama telah tertulis di dalam jadwal bahwasanya pembahasan yang akan kita baca pada pertemuan bagi hari ini adalah kita sedikit membaca satu kutaib risalah saghirah yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Muhammad As-Sadhan tentang sebab-sebab as-sa'adah, min asbab as-sa'adah, sebab-sebab yang akan mendatangkan as-sa'adah, kebahagiaan. Jadi Syekh rahimahullah atau Syekh hafizahullah pada risalah ini belum menyebutkan amalan-amalan yang bisa mengantarkan seorang hamba untuk mendapatkan kebahagiaan. Dan asal dari ar-risalah ini adalah al-muhadharah, muhadharah yang disampaikan oleh beliau, kemudian ditranskrip oleh salah satu muridnya, kemudian menjadi kutaib kecil yang bisa dibaca oleh kaum muslimin. Maka kita langsung memulai dari apa yang disebutkan oleh Syekh hafizahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusula. جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. نحمد الله جميعا حمدا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، والصلاة والسلام على رسول الله الذي بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته. Demikian mukaddimah yang disebutkan oleh Syekh Hafizahullah. Beliau menyebutkan di dalam mukaddimahnya, mengawali dengan kalimat bismillah, yang mana ini adalah metode yang dipakai oleh para ulama sebelum mereka menulis sebuah karangan. Mereka memulai karangan tersebut dengan mengawali kitabnya dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau memulai dengan pujian kepada Allah dan salawat kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, fa inna tabi'atal mar'i fi hadhihi al-hayati takhtalifu min baitin ila baitin. Sesungguhnya keadaan manusia dalam kehidupan dunia ini, mereka berbeda-beda dan bertingkat-tingkat dari satu rumah ke rumah yang lainnya. Keadaan manusia dari satu rumah dengan rumah yang lainnya berbeda-beda dan bertingkat-tingkat. والناظر في حياة البشر جميعا أن بينهم. Dan orang yang dia memperhatikan, dia melihat kehidupan manusia seluruhnya, يرى أن بينهم من التفاوت والفروقات شيء الكثير. Maka seorang yang dia memperhatikan, melihat tentang kehidupan manusia semuanya, maka dia akan menyaksikan, akan melihat bahwasanya di antara mereka terdapat perbedaan yang sangat banyak. Masing-masing manusia bertingkat-tingkat. Fabaitun fihi husnun, satu rumah padanya ada gundah gulana. Penghuninya merasakan menahan kesedihan, mungkin dengan ditimpa sebuah musibah, ataupun ditimpa kesempitan-kesempitan kehidupan. Wa baitun fihi marad, dan satu rumah padanya ada yang sakit. Anggota keluarganya ada yang sakit. Wa baitun tahammala ahluhu dainan, dan satu rumah yang penghuninya, pemiliknya, dia menanggung hutang. Demikian keadaan manusia dalam kehidupan dunia ini. Mereka bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Ada pula satu rumah yang penghuninya merasakan kebahagiaan. Inilah keadaan manusia dalam kehidupan dunia ini. Sehingga orang yang memperhatikan kehidupan mereka akan melihat bahwasanya di antara mereka terdapat perbedaan dan tingkatan-tingkatan dalam kehidupan dunia ini. فالذي ينظر في حاله إذا أصيب بمصيبة يرى أن غيره أسعد منه في الظاهر. Maka seorang yang dia melihat keadaan dirinya, dia memperhatikan keadaan dirinya, apabila dia ditimpa sebuah musibah, dia akan melihat bahwasanya orang lain itu lebih bahagia darinya. Dia akan merasakan bahwasanya dia adalah orang yang paling sengsara. Demikianlah keadaan manusia. Sehingga kalau dia melihat keadaan dirinya, dia sakit, ya dia miskin, ya sebuah musibah Allah timpakan kepadanya, maka dia akan merasakan, dia melihat orang lain itu lebih bahagia, lebih tenang hatinya darinya. Dan dia merasakan bahwasanya dirinya itu adalah orang yang paling sengsara. Ma'annahu qad takunu bihi musibatun hiya fi haqiqatihi ad'afu musibatik. Padahal pada hakikatnya kalau kita lihat, terkadang musibah yang menimpa orang lain itu lebih berlipat-lipat ya, dahsyatnya daripada musibah yang menimpa dirinya. Oleh karena itu dikatakan oleh penyair, al-buyutu asrar, bahwasanya rumah dengan rumah yang lainnya itu memiliki rahasia-rahasia, berbeda-beda ya, antara mereka. Oleh karena itu ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam melewati seorang wanita yang ditinggal mati oleh anaknya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati wanita tersebut sedang menangis di atas kuburan anaknya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menegur dan menasihatinya. Nabi mengatakan, ittaqillaha wasbiri, bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah atas musibah yang menimpa dirimu. Maka serta merta wanita itu mengatakan, ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati, menjauhlah engkau dariku, menyingkirlah engkau dariku, karena sesungguhnya engkau tidak ditimpa musibah seperti apa yang menimpa diriku. Wanita ini merasakan bahwa orang yang menasihatinya itu lebih bahagia darinya. Dia tidak bisa merasakan apa yang dirasakan oleh dirinya. Demikianlah keadaan manusia. Ya. Ketika dia ditimpa musibah, ya, dia akan merasakan bahwasanya orang lain lebih gembira, lebih bahagia, dan dia akan merasa bahwasanya dirinya adalah orang yang paling sakit, orang yang paling sengsara. Padahal kalau kita lihat, musibah-musibah yang menimpa orang lain itu lebih berlipat-lipat, ya, lebih dahsyat dan lebih parah. Wa idza wasa'na an-nazar wajadna anna ma yatlubuhu al-jami'u fi hadhihi ad-dunya min muslimin wa kafirin wa ghaniyyin wa faqirin wa dhakarin wa untha kullu ulaika yanshuduna as-sa'adah. Apabila kita perluas pandangan, ya, kita akan dapati bahwasanya sesuatu yang dicari, sesuatu yang dicita-citakan oleh seluruh manusia dalam kehidupan dunia ini adalah baik mereka adalah orang muslim ataupun orang kafir, orang kaya, orang miskin, laki-laki ataupun wanita, semua mereka mencari dan menginginkan yang namanya as-sa'adah, kebahagiaan. Orang muslim yang mereka cari adalah kebahagiaan. Demikian pula orang kafir, yang mereka berfoya-foya dalam kehidupan dunia ini, membelanjakan hartanya, menghabiskan hartanya, ya, tidak lain yang mereka cari adalah kebahagiaan. Orang kaya, orang fakir, laki-laki, wanita, semuanya yang mereka cari, yang mereka cita-citakan adalah bagaimana bisa mendapatkan yang namanya kebahagiaan. Walau sa'alta ayya insanin sawiyin aqilin fi hadhihi dunya, kalau seandainya engkau bertanya kepada siapa saja dari manusia yang lurus akalnya, yang berakal dalam kehidupan dunia ini, engkau bertanya kepadanya, hal turidu an takuna sa'idan, apakah engkau mau untuk menjadi orang yang bahagia? Lamma taraddada fi an yakula na'am, maka dia akan menjawab tanpa bimbang, tanpa ragu. Dia akan menjawab tentu. Sawa'un akanal mas'ulu musliman am kafiran, sama saja apakah yang ditanya itu adalah seorang muslim ataupun seorang kafir, ghaniyan am faqiran, seorang kaya ataupun seorang yang miskin, mereka semuanya akan menjawab mereka yang mereka cari, yang mereka inginkan adalah as-sa'adah, kebahagiaan. Li'anna as-sa'adata yanshuduha kullu ahad. Karena yang namanya kebahagiaan, as-sa'adah, adalah sesuatu yang dicari oleh setiap orang. Para pecinta dunia, ya, mereka mengumpulkan dunia, ya, menghabiskan umurnya untuk perkara dunia. Tidak lain yang mereka cari adalah demi mencapai sebuah kebahagiaan. Lima fihi minar rahah wal istiqrar, dikarenakan di dalam as-sa'adah itu ada ar-rahah, ya, ketentraman, ketenangan. Lakin ya tura, aina as-sa'adatu allati yanshuduha ulaikal qaum? Akan tetapi kebahagiaan mana yang hakiki yang dicari oleh mereka semuanya? Ahiya fil wafrati fil akal? Apakah kebahagiaan itu adalah dengan melimpahnya makanan? Am hiya fi wafrati fis syurb? Apakah kebahagiaan itu dengan melimpahnya dan banyaknya minuman? Am fi wafrati fil libas? Apakah kebahagiaan itu bisa dicari, bisa didapat dengan tercukupinya pakaian? Am hiya fil wafrati fil mal? Apakah kebahagiaan itu bisa didapat, bisa dicapai dengan melimpah dan banyaknya harta? Inilah yang difahami oleh kebanyakan manusia, bahwasanya yang namanya bahagia adalah tatkala tercukupinya makanan, tercukupinya pakaian, tercukupinya minuman, dan melimpahnya harta. Inilah yang difahami oleh kebanyakan manusia. Bahkan orang-orang kafir, mereka sepakat bahwasanya yang namanya kebahagiaan adalah dengan tercapainya, dengan melimpahnya makanan, dengan melimpahnya harta, dan mewahnya kendaraan. Inilah yang diyakini oleh orang-orang kafir. Demikian pula yang diyakini oleh sebagian besar dari kaum muslimin. Mereka menyangka bahwasanya dengan terwujudnya perkara-perkara ini, terwujudnya makanan, melimpahnya pakaian, melimpahnya harta, kendaraan mereka miliki, ya, makanan mereka tercukupi, ya, menjadi orang yang kaya. Dengan terwujudnya perkara-perkara ini, maka menurut mereka kehidupan itu akan sempurna. Dia akan mendapatkan yang namanya kebahagiaan. Inilah yang diyakini, ya, yang disepakati oleh orang-orang kufar, dan yang diyakini oleh sebagian besar dari kaum muslimin. Namun kata Syekh hafizahullah, wa hadzal fahmu qasirun wa fihi khalal. Namun pemahaman yang seperti ini adalah pemahaman yang salah, pemahaman yang padanya ada kekeliruan. Ternyata kebahagiaan itu tidak bisa diukur dengan melimpahnya harta, dengan mewahnya kendaraan, tidak. Li'anna sa'adatal haqiqata alladhi taqarru bihal 'ainu wa yansharihu laha as-sadru wa yatma'innu ilayhi al-qalbu la takunu fil akli wash-shurbi fahasb. Karena yang namanya kebahagiaan yang hakiki, yang dengannya seorang akan yang bisa menyejukkan mata, menjadikan seorang itu lapang dadanya, menjadikan seorang itu tentram hatinya, itu tidak sebatas dalam perkara makan, minum, dan harta. Ya, tidak demikian. Kemudian Syekh hafizahullah memberikan contoh kepada kita. Orang-orang yang mereka mendapatkan dunia, menjadi orang yang kaya, menjadi orang yang sehat, ya, setiap harinya naik di atas kendaraan yang mewah, namun terkadang dia menjadi orang yang paling sempit dadanya. Belum mencontohkan, فَرُبَّمَا تَرَ غَنِيًّا يَمْلِكُ الْمَالَ الْكَثِيرَ وَعِنْدَهُ مِنَ الدُّنْيَا مَا لَوْ قُسِّمَ عَلَى الْآلَافِ النَّاسِ لَكَفَاهُمْ. Terkadang engkau melihat orang yang kaya, yang dia memiliki harta yang banyak, memiliki dunia, yang kalau seandainya dibagikan kepada seribu, beribu-ribu orang, tentu dunia itu akan cukup untuk mereka. Menjadi orang yang sangat kaya, memiliki dunia. Ya. Lakin ma hadza thara, faqad yakunu dhalika ar-rajul min adyaqin nas sadran wa aktsarihim qalaqan wa a'dhamihim araqan wa aqallihim rahatan. Akan tetapi orang yang seperti ini terkadang dia menjadi orang yang paling sempit dadanya, menjadi orang yang paling gelisah, menjadi orang yang paling sedih, dan menjadi orang yang paling sedikit merasakan ketenangan hidup. Nah, idzan dzalikal mal lam yashfa' lahu fi an yakuna sa'idan. Maka kalau begitu, harta yang dia miliki, jabatan yang mereka pegangi, itu sama sekali tidak bisa menjadikan mereka menjadi orang yang bahagia. Contoh yang lain, ya, man albasahullahu libas as-sihah wal afiyah sallama jawarihahu yaqumu bisalam wa yamshi bisalam wa yasma' wa yatakallam wa yubsir bisalam qad atammallahu alaihi ni'matal jawarih. Contoh lain adalah orang yang Allah karuniakan, yang Allah berikan kepadanya kesehatan, Allah berikan kepadanya anggota badan yang selamat, dia mampu berdiri, mampu berjalan, mampu mendengar, berbicara, melihat. Allah berikan kepadanya kesempurnaan anggota badan. Apakah yang seperti ini bisa dikatakan dia menjadi orang yang bahagia? Ternyata tidak. Ya. Karena kita melihat, ya, orang yang mereka selamat anggota badannya, menjadi orang yang sehat, menjadi orang yang kuat, lakin tajidu anna dhiqa yantabahu, engkau akan dapati dia menjadi orang yang sempit, menjadi orang yang susah, menjadi orang yang tidak bisa merasakan yang namanya kebahagiaan. La takadu tarahu illa mahmuman mahmuman, hampir-hampir engkau tidak dapati orang tersebut kecuali dalam keadaan susah, kecuali dalam keadaan gelisah. Ya, kita saksikan dalam kehidupan dunia ini, kita lihat ahlu dunia yang mereka mendapatkan dunia yang banyak, menjadi orang yang kaya, didapati di antara mereka ada yang bunuh diri, ya, karena mereka tidak mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, tidak mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Idzan al-mal wal mansib wa 'idhamul jah wa rif'atul hasab wa kathratul walad la tuhaqqiqu wahdaha li ashabiha as-sa'adah. Oleh karena itu, yang namanya harta, kedudukan, jabatan, ya, baiknya keturunan, banyaknya anak, itu tidak semata-mata bisa memberikan, mewujudkan kebahagiaan bagi para pemiliknya. Dikarenakan as-sa'adah itu ada dua. Dikarenakan yang namanya kebahagiaan itu ada dua macam. Ya. Sa'adatun hissiyah, kebahagiaan hissi, yang itu terjadi dengan melimpahnya makanan, melimpahnya minuman, melimpahnya pakaian, dan indahnya kendaraan, dan kebutuhan-kebutuhan dunia yang lain. Ya. Dan kebahagiaan ini adalah kebahagiaan yang bisa dirasakan oleh orang yang beriman, dan bisa dirasakan pula oleh orang-orang yang kafir. Fatajidul insana yataladzadu bil akli wasyurbi wasukna fil buyut wa tawaffuril amwal. Maka kau dapati manusia mereka berlezat-lezat, bernikmat-nikmat dengan makanan, minuman, dan tempat-tempat yang mewah, dan banyaknya harta. Ini adalah kebahagiaan hissiyah, kebahagiaan indrawi, kebahagiaan yang bisa disaksikan, dan ini bisa dirasakan oleh orang yang beriman dan oleh orang yang kafir. Ya. Kebahagiaan yang kedua adalah kebahagiaan nafsiyah, kebahagiaan jiwa, yaitu terjadi dengan sa'adatul qalb wan syirahi sadr wa qurratul ain wa tumaninah. Kebahagiaan jiwa itu terjadi dengan tentramnya dada, tenangnya hati. Ya. Wa hadhihi sa'adah law kanat tushtara bil mal latasabaqa athriya'u ilaiha. Dan kebahagiaan ini, kalau seandainya bisa dibeli dengan harta, tentu orang-orang yang kaya akan berebut untuk membelinya. Walastadana al-fuqara'u amwal at-ta'ila hatta yashtaruha. Dan kalau seandainya kebahagiaan ini bisa dijual, bisa dibeli, niscaya orang-orang yang miskin mereka akan berhutang dengan harta yang banyak sehingga mereka bisa membeli kebahagiaan tersebut. Kalau seandainya kebahagiaan ini, ya, dibagi-bagi, tentu manusia akan berebut untuk mengambilnya. Kalau seandainya kebahagiaan ini kebahagiaan nafsiyah, berupa tenteramnya hati, tenangnya hati. Ya. Kalau seandainya kebahagiaan ini diwariskan, tentu manusia akan berebut untuk mengambilnya. Namun ketahui ikhwani fillah rahimakumullah, lakinnaha laisat kadzalik. Namun kebahagiaan nafsiyah itu tidak bisa diraih dengan itu semuanya. Innama hiya minahun rabbaniyah. Tidak lain kebahagiaan nafsiyah itu adalah pemberian dari Allah. Yatafaddalallahu biha ala man yasha min ibadihi. Yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yang mana Allah Subhanahu wa taala lebihkan kepada hamba-hambanya yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Sehingga tidak setiap orang, tidak semua orang itu bisa mendapatkan kebahagiaan yang satu ini. Meskipun dia menjadi orang yang kaya, menjadi orang yang mungkin tercukupi dari sisi dunia, namun dia tidak bisa merasakan kebahagiaan yang satu ini, yaitu kebahagiaan nafsiyah, berupa hati yang tenang, ya, hati yang lapang, ya, hati yang rahah bersama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Asy-Syaikh hafizahullah menyebutkan bahwasanya as-sa'adatu tahunul masaib, bahwasanya yang namanya as-sa'adah, kebahagiaan itu mampu meringankan yang namanya musibah. Seorang yang dia mendapatkan kebahagiaan yang kedua ini, yaitu berupa sa'adatu nafsiyah, maka dia akan menjadikan perkara-perkara yang menimpa dirinya itu ringan dan mudah. Ayyuhal ikhwah al-akarim, man dhaqa ta'ma as-sa'adah hanat 'alaihi al-masa'ib kulluha. Barang siapa yang merasakan ya, manisnya kebahagiaan yang kedua ini, maka musibah-musibah yang menimpa dirinya itu akan terasa ringan. Lihtisabihi al-ajra wa thawaba minallahi ta'ala. Karena dia dengan musibah itu akan mengharap pahala yang besar dari Allah. Fasyarihallahu lahu sadrah. Allah akan lapangkan dadanya. Watam'ana qalbah. Dan Allah akan menjadikan hatinya tenang. Wa'arrafahu ladzatal hayah. Dan Allah akan memberitahu, Allah akan mengajarkan kepadanya tentang lezatnya kehidupan. Fadzaqa ladzatal ibadah. Maka dia merasakan lezatnya beribadah kepada Allah. Dia merasakan manisnya tilawatul Quran. Dan dia tahu bagaimana dia bisa hidup di dunia ini. Dia tahu mana yang hendaknya dia cari dalam kehidupan dunia ini. Dan bagaimana dia berlezat-lezat dengan umur yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Ini orang yang mendapatkan kenikmatan as-sa'adah yang kedua, sehingga dia bisa merasakan musibah yang menimpa dirinya itu adalah kelezatan. Ya. Yang dengannya dia bisa mengharap pahala dari Allah tabaraka wa taala. Ya. Dan dia tahu benar bahwasanya itu adalah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Namun ketahuilah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kebahagiaan ini adalah kebahagiaan yang khusus bagi orang-orang yang Islam, bagi orang-orang yang mereka diberi hidayah Islam oleh Allah tabaraka wa taala. Hidayah yang kedua ini adalah hidayah, kenikmatan yang kedua ini, kebahagiaan yang kedua ini adalah kebahagiaan yang khusus yang bisa didapat bagi orang-orang yang diridhoi oleh Allah tabaraka wa taala. Yang mereka ridho Allah sebagai Rabbnya, yang mereka ridho Nabi Rasulullah sebagai nabinya, dan mereka ridho Islam sebagai agamanya. Ya. Inilah manusia-manusia yang bisa mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, yang tidak bisa didapatkan oleh para pemilik dunia. Karena kenikmatan ini, kebahagiaan yang kedua ini adalah khusus bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Demikianlah keadaan orang muslim yatafawatuna fis sa'adah. Mereka bertingkat-tingkat dari dalam perkara ini. Ya. Diibaratkan oleh Syekh bahwasanya kebahagiaan yang didapatkan oleh manusia dalam kehidupan dunia ini seperti orang yang mengendarai perahu. Kemudian mereka singgah di sebuah tempat di tengah-tengah lautan. Kemudian mereka berpisah-pisah, berpencar. Ada di antara mereka yang mengumpulkan batu, ada di antara mereka yang mengumpulkan kayu, ada di antara mereka yang mengumpulkan az-zahab emas. Ya. Ada pula di antara mereka menjadi orang yang rugi, ada di antara mereka menjadi orang yang rabbah, beruntung. Demikianlah kehidupan dunia. Diibaratkan oleh Syekh adalah seperti orang yang dia naik perahu kemudian singgah di sebuah tempat di tengah-tengah lautan. Kemudian mereka mencari bekal, berpisah-pisah. Ya, maka mereka mendapatkan apa yang mereka cari. Maka mereka menjadi orang yang beruntung ataukah menjadi orang yang merugi. Sehingga kebahagiaan yang didapat oleh manusia dalam kehidupan dunia ini itu bertingkat-tingkat dan berbeda-beda. Wa sa'adzkuru ba'dal asbab allati tu'inu 'ala tahsilis sa'adah wa tahqiqiha. Dan Syekh hafizahullah akan menyebutkan sebagian sebab yang bisa membantu seorang untuk mendapatkan kebahagiaan tersebut. Ya. Dan sebab-sebab yang akan disebutkan oleh Syekh ini sangat banyak. Ya. Ya. Dan kemudian beliau sebutkan beberapa yang terpenting. Beliau awali dari yang terpenting dan terpenting. Wa hadhil asbab kafilah. Dan sebab-sebab ini mencukupi biidznillahi ta'ala liman imtathalaha an yakuna min as'adin nas. Barang siapa yang melaksanakannya, melakukannya, maka dia menjadi orang yang paling bahagia, menjadi orang yang paling gembira. Sebab yang pertama yang disebutkan oleh Syekh Hafizahullah adalah quwwatut tauhid. Kuatnya, kokohnya tauhid. Ya. Dan sebab yang pertama ini adalah sebab yang paling besar, sebab yang paling penting, sebab yang paling menentukan bahagia dan tidaknya seorang hamba dalam kehidupan dunia ini. Oleh karena itu Asy-Syaikh menyebutkan sebab yang pertama adalah ketika seorang itu mampu mewujudkan yang namanya at-tauhid. Nah, wa huwa a'zamul asbab wa ahammuha. Quwwatut tauhid adalah sebab yang paling besar dan sebab yang paling penting yang seorang hamba itu bisa mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan yang paling besar yaitu bisa mendapatkan kenikmatan Allah tabaraka wa taala berupa surga. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Tauhid, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah menyebutkan satu bab tentang keutamaan Tauhid, yaitu kebahagiaan yang hakiki berupa dia akan masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa adab. Beliau menyebutkan satu bab, bab man haqqaqa Tauhid dakhala al-jannah bighairi hisab wala adab. Barang siapa yang mampu mewujudkan tauhid, menguatkan tauhid, ya, maka dia akan masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa adab. Dan kita ketahui al-jannah merupakan kenikmatan yang paling besar, ya, kenikmatan yang dicita-citakan oleh setiap hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Faman zuhsi 'anil nar wa udkhila al-jannah wa qad faz. Barang siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dia telah mendapatkan kenikmatan yang paling besar. Famata ma qawiyya tauhidul 'abdi wa ta'dhimuhu li rabbihi 'azza wa jall. Maka kapan saja tauhid seorang hamba itu semakin kuat dan pengagungan hamba kepada Rabb-nya semakin tinggi dan tawakal seorang hamba itu kepada Allah semakin besar. Wahtasaba ma asabahu fi dzatillah, dan dia mengharap pahala dari apa yang telah menimpa dirinya dari ujian-ujian yang Allah berikan kepadanya. Wa 'alima anna ma asabahu lam yakun liyukhthi'ahu, dan dia mengetahui, mengilmui bahwasanya apa yang menimpa dirinya itu tidak mungkin bisa terluputkan darinya. Dan dia pun yakin bahwasanya apa yang terluputkan darinya, yang tidak bisa dia raih, itu tidak akan bisa menimpa dirinya. Wa 'alima anna kulla syai'in 'indahu bimiqdar, dan dia pun mengetahui, meyakini bahwasanya segala sesuatu itu telah ditakdirkan oleh Allah. Wa anna Allah ta'ala huwa alladhi yudabbirul amra, dan dia mengetahui bahwasanya Allah itulah yang mengatur segala perkara. Apakah itu harta, apakah itu keturunan, semua itu Allah Subhanahu wa taala yang telah mengatur. Wa anta yabna adam marbubun makhluq, dan dia tahu, mengetahui bahwasanya hamba Allah ini adalah makhluk yang diatur oleh Allah. La tamliku li nafsika naf'an wala dharran, engkau tidak memiliki untuk dirimu kemanfaatan, tidak pula madarat. Bal la tastati' an tadfa' aw tamna' dharran asabak, bahkan engkau tidak mampu untuk menolak, untuk menghalangi kemadaratan yang menimpa dirimu, karena itu semuanya telah ditakdirkan oleh Allah. Dan ini semuanya adalah buah dari tauhid. Hamba itu akan mengetahui, meyakini tentang takdir Allah tabaraka wa ta'ala. Ketika Allah berikan kepadanya musibah, Allah takdirkan dia menjadi orang yang miskin, Allah takdirkan dia menjadi orang yang sengsara, ya, maka dia pun yakin bahwasanya inilah yang ditakdirkan kepadanya. Fatuqinu hina idzin annallahu wal mustahiqqu lil ibadah wa tashta'iru muraqabatullah, dan tatkala itu dia yakin bahwasanya Allah lah satu-satunya zat yang berhak disembah, dan dia pun menyadari, meyakini bahwasanya Allah tabaraka wa taala itu adalah zat yang senantiasa mengawasinya, zat yang senantiasa ya mengintainya. Oleh karena itu tauhid, mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala, menguatkan tauhid, ya, itu adalah sebab yang terbesar untuk seorang hamba itu dia mendapatkan yang namanya kebahagiaan. Ya. Walihada tara annas yatafawatuna fi. Oleh karena ini engkau lihat manusia mereka bertingkat-tingkat dalam perkara ini, dalam perkara kebahagiaan, disebabkan, dipengaruhi, ya, seberapa jauh ilmu mereka tentang tauhid kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian Syekh Hafizahullah menyebutkan tentang ya beberapa keadaan seorang yang mereka ditimpa musibah, ya. Beliau menyebutkan keadaan-keadaan manusia tatkala Allah tabaraka wa ta'ala menimpakan kepada mereka musibah. Ada di antara mereka yang menerima musibah tersebut. Ada pula di antara mereka yang kemudian tidak menerima musibah yang Allah berikan kepadanya. Dan itu sangat dipengaruhi dengan tauhid yang ada pada seorang hamba. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ya, menyebutkan tentang perkataan para ulama tentang sebab yang pertama ini, ya. Masih pada sebab yang pertama, insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan pertemuan bagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.